Dari hasil investigasi, diketahui operasi Next Dragon dilancarkan oleh beberapa perusahaan yang berbasis di China. Berdasarkan bukti yang ada, banyak analis yang menyatakan kedua operasi ini dikendalikan oleh satu aktor utama, namun dengan target yang berbeda. Dalam operasi Shady Raid, negara, kontraktor pertahanan, dan organisasi non-pemerintahan menjadi target utama. Sedangkan, dalam operasi Next Dragon, target utama penyerangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak, perusahaan energi, dan perusahaan pada bidang petrokimia. Jenis-jenis arsip yang menjadi incaran dalam operasi Next Dragon adalah arsip-arsip terkait rencana operasi, riset eksplorasi, dan catatan finansial. Arsip rencana operasi biasanya menyimpan informasi-informasi terkait metode beserta catatan-catatan teknis dari suatu aktivitas eksploitasi pada suatu titik penambangan. Sedangkan, arsip terkait riset eksplorasi biasanya berisikan informasi terkait potensi sumber daya alam, kuantitas sumber daya alam, dan riset terkait metode eksploitasi. Yang terakhir adalah arsip finansial. Biasanya, jenis arsip ini berisikan informasi terkait rencana anggaran, biaya operasional, ataupun informasi keuangan lainnya.